wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadis ke-25. Ya. Hadis ke-25 di halaman 163. Baik. Maksudnya ini sedekah enggak cuma dengan harta. An Abi Darrin, dari Abi Darr. Ya, al-aidan anna una anna nasan min ashabi Rasulillah qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah. Dia menyatakan bahwasanya sejumlah orang dari kalangan para sahabat Rasulullah SAW bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, zahaba ahlul dusur bil ujur, wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah zahaba, telah pergi, ya, ahlul dusur, orang-orang kaya telah pergi, ya, bil ujur, dengan membawa pahala mereka. Yusallun kama nusalli, mereka sholat sebagaimana kita juga sholat. Ini yang ngomong nih, yang bicara seperti ini kepada Nabi orang-orang miskin. Wa yasumun kama nasumu, mereka puasa, kita juga puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, sedangkan mereka bisa, mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Artinya kalau kami enggak gitu. Kalau kami enggak. Qala awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bih, kata Nabi. Bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian apa yang dapat kalian sedekahkan juga? Ya. Ketika mendengar ini, ya, para sahabat terkejut. Kemudian Nabi sabdakan, "Inna bikulli tasbihatin shadaqatan." Sesungguhnya pada setiap ucapan tasbih itu adalah sedekah. "Wa kulli takbiratin shadaqatan." Pada setiap ucapan takbir itu adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqatan, pada setiap ucapan tahmid, ya, itu adalah sedekah. Wa kulli tahlilatin shadaqatan, pada setiap tahlil sedekah, kita ucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, itu adalah sedekah. Wa amrun bil ma'rufi shadaqatan, amar ma'ruf itu adalah sedekah. Wa nahyun an munkarin shadaqah, ya, dan ya, melarang dari perbuatan yang mungkar adalah sedekah. Dan kata Nabi, wa fi bud'i ahadikum shadaqatan. Nah, dan ya, dan melampiaskan syahwatnya, ya, melampiaskan syahwatnya, salah seorang di antara kalian melampiaskan syahwatnya dengan istrinya berjima, itu pun sedekah. Ya, berhubungan intim itu juga sedekah. Ya, para sahabat heran, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, bagaimana jika dia melampiaskan, apa namanya, kata Nabi SAW, wahai Rasulullah, apakah salah seorang di antara kami melampiaskan syahwatnya lalu dia mendapatkan pahala? Kata Nabi SAW, ara'aitum law wada'aha fi haram akana 'alaihi fiha wizrun. Lalu bagaimana pendapat kalian jika dia wada'aha, jika dia meletakkan, melampiaskan syahwatnya fi haram, dalam hal yang haram, ya, akan alihi fiha wizrun, bukankah dia juga dapat menanggung dosa? Wa kadzalik idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Demikian pula jika dia melampiaskan syahwatnya di tempat yang halal, maka dia mendapatkan pahala. Rawahu Muslimun. Ya. Jadi ini sedekah enggak cuma dengan harta. Ya, enggak mampu, ya udah, jimalah pulang sama istri. Ajak istri, sedekah yuk. Nah, gitu. Ya. Tiga kali sedekah. Tiga kali. Kalau pemasjid, tiga bulan sekali. Tiga bulan sekali sedekah. Hah? Jangan lain. Traktir teman-teman. Makan kebuli. Nah, itu dia. Jadi dalam hadis ini terkandung dalil yang menunjukkan bahwa para sahabat karena kuatnya keinginan mereka untuk beramal, ya, kecintaan mereka kepada kebaikan, mereka sedih, ya, karena banyak kebaikan yang gak bisa mereka lakukan, gak bisa mereka peroleh karena ketiadaan harta. Mereka melihat orang kaya kok bisa sedekah, kita gak bisa sedekah. Kalau begitu mereka pahalanya banyak, mereka sholat, kita sholat, ya, Mereka jihad, kita jihad. Ya, mereka bersedekah, kita enggak bisa. Taibar kalau fikum. Nah, ini. Kita langsung baca aja syarahnya di sini. Faddal, Pak Majid. Apa? Oh. Yassara, memudahkan itu. Yassara turuqul khairi li kulli ahadin al-ghani wa al-faqir. Qala anna unasan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nusallun kama nusalli wa yasumun kama nasumu. Itu clear. Kama nasumu. Terus. Ya'ni anahum yatuna bil a'mali al-badaniyati wal a'malu al-badaniyatu as-salati was-siyami kullun yastati'u aha al-ghaniyyun wal-faqirun. Qala بمدون أموال أي مما زاد عن حاجته وهذه فضيلة يتميز بها الأنبياء عن الفقراء وهذا فيه دليل على أن الأنبياء يستحب لهم أن ينفقوا أموالهم ويوسع الله بما وسع الله عليه كما قال تعالى في حق قارون وأحسن كما أحسن الله إليك يعني أحسن إلى الناس بالصدقات كما أحسن الله إليك بالمال والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم وقال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. طيب. Kata Syekh Shalih Fauzan fi hadzal hadis bayanu kasrati turuqil khair. Dalam hadis ini terdapat keterangan banyaknya jalan-jalan menuju kebaikan. Gak bisa sedekah, jima lah. Gak bisa sedekah, tahmid aja udah. Lagi naik motor, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, sedekah. Ya, zikir pagi sedekah. Itu semua sedekah. Baik. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yassara turuqal khair likulli ahadin. Allah memudahkan seluruh ya jalan-jalan kebaikan bagi setiap orang. Ya. Likulli ahadin yuridunal khair, yaitu yang menginginkan kebaikan tentunya. Apakah al-ghani wal faqiri? Ya, orang kaya atau orang fakir sekalipun. Nah, para sahabat menyatakan ya Rasulullah anna unasan. Wa ya Rasulullah anna nasan, bahasanya ada orang-orang min ashabi, ya di sini dikatakan oleh Abu Dzar, bukan para sahabat ya, Abu Dzar mengatakan bahwasanya ada orang-orang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, mereka bertanya wahai Rasulullah, dahaba ahlu dzuhur bil ujur, orang-orang kaya pergi dengan pahala, ya orang telah pergi dengan membawa pahala mereka, sedangkan kita enggak itu. Ya, ahlu dzuhur itu siapa? Hum al aghniyau, mereka adalah orang-orang kaya. Alladzina indahum amwalun katsiratun, yang mereka memiliki harta yang banyak. Ya, yang banyak yang tazidu an hajatihim, yang melebihi kebutuhan mereka. butuhnya rumah satu, rumahnya banyak. Ya, itu. Ya. Mungkin istrinya empat kali kalau rumahnya empat, udah istrinya satu juga. Iya, istrinya satu juga. Istrinya satu juga. Ya, rumahnya empat. Itu berarti tergorong agnia itu, goni. Ya. Nah, kecuali rumahnya empat, istri empat. Ya udah, itu memang hajatnya demikian. Yusolun kamana soli. Mereka sholat sebagaimana kita sholat. Yusumun kamana sumun. Mereka puasa sebagaimana kita puasa. Ya'ni annahum ya'tuna bil amali al badaniyah. Itu mereka artinya orang-orang kaya juga mengerjakan amalan badaniyah. Seperti sholat, puasa. Kulun, semua orang, itu tanwinnya tanwin iwatan. Ya. Iwat, pengganti. Pengganti dari isim. Artinya kulu insanin, gitu. Kulun, setiap orang istati'uha al-ghani wal faqir, mampu itu kok orang kaya, orang miskin mampu. Ya, salat juga, puasa juga. Baik. Nah, kemudian kata para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yatasaddaquna bi fudli amwalihim." Mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka, sedangkan kita enggak bisa. Baik, mimma zada an hajatihim. Itu yang melebihi hartanya kebutuhan mereka. Hadhihi fadilatun. Inilah kelebihan yang yatama yasbiha al-ghania 'anil fuqara, yang membedakan antara orang kaya dengan orang miskin. Nah, kalau orang kaya bisa beramal, sedekah. Orang miskin enggak bisa ini. Ya, hadza fihi dalilun, dan dalam hadis ini terdapat dalil ala annal aghnia yustahabbu lahum ayunfiqu min amwalihim. Ini terdapat dalil tentang disunnahkannya ya bagi orang-orang kaya untuk menginfakkan harta mereka. Ya, dan wayuwassi'u 'alan nas, melapangkan manusia orang lain. Bima wassallahu 'alaihim. Ya, dengan apa yang telah Allah lapangkan ya untuk mereka, berupa Allah lapangkan harta buat mereka supaya mereka melapangkan orang lain juga. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang Qarun ya. Ahsin wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Wahai Qarun, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada engkau. Ya, cuman kan Qarun belagu. Dia mengatakan semua ini karena ilmu yang ada pada dia. Dia lupa itu rezeki dari Allah. Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka tahu itu nikmat dari Allah, namun mereka mengingkarinya. Allah benamkan Qarun bersama harta-hartanya, dan hartanya enggak balik lagi. Harta tertimbun bumi, jadilah harta Qarun. Harta Qarun di Mesir sana. Nah, kalau nemu peninggalan prasasti sejarah ada emasnya, itu bukan harta Qarun. Harta si, harta mojo, mojo pahit gitu kan. Nah, harta si mat. Nah, mat mana? Mataram. Ya. Allah Ta'ala berfirman, yakni ahsin ilan nas bisadaqat. Qarun, berbuat mereka kepada orang-orang manusia yang lain dengan bersedekah. Kama ahsanallahu ilaika bil mal, sebagaimana Allah telah berbuat kepada engkau dengan memberikan harta. Ya, wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah Ta'ala jalla wa ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Berinfaklah dengan rezeki yang kami telah berikan kepada kalian. Wa anfiqu mimma ja'ala lakum mustakhlafin. Ya. Dan berinfaklah dengan sebagian dari harta yang telah Allah jadikan kalian menguasai. Sampai sini tadi pemajitnya. Nah, Abdul Marwanto. Harisan dah. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Wala yuqaddim. Ya. Famin aina yatasaddaqu? Terus tidak dikah? Bukan syakka. Kalau syakka meragu, ini mengeluh. Syakka. Ya harisa. Wa an yandama. Wa an yandama idza lam yatamakkan min fi'li khairi fa innahu yu'jaru. Yu'jaru ala najmihi. Alladhi yara al-baniya yatasaddaqu wa yatamanna an yakuna indahu malun. Islahu. Sallallahu alaihi wasallam. Haulai sahabatu sampai sini dulu deh. Baik. Tadi dari mana Syekh Marwan bacanya? Hah? Walaisal maqsud. Walaisal maqsudu ay yajma'a al-insanu al-mala. Bukanlah maksudnya seorang kemudian mengumpulkan harta wala yu'ti minhu syai'ah. Itu al-insan al-mala. Ya. Bukanlah maksudnya seseorang mengumpulkan harta wala yu'ti minhu syai'ah. Ya. Kemudian dia tidak memberikan sedikit pun dari hartanya. Hada yakunu kal mustawdi' alladhi tajma'u fihi al-amwalu wa la yantafi'u biha. Ya, keadaannya seperti seperti tempat penyimpanan harta, namun sayang dia tidak bisa mengambil manfaat dari harta tersebut. Ya, wa yakunu harisan laha. Dia cuma menjadi penjaga aja. Wala yuqaddimu li nafsihi min hasyai'an. Ya. Harta tersebut tidak bisa memberikan apa-apa sedikit pun untuk dia. Enggak bisa. Wa hadha wa huwa laisa lahu min hadzal mali illa ma qaddama. Ya. Dan harta yang sesungguhnya adalah apa yang telah dia infakkan, yang telah dia berikan. Qalilan kana au katsiran. Ya, sedikit atau banyak. Jadi harta yang real buat kita ialah yang kita sedekahkan. Yang kita sedekahkan itulah harta kita. Nah, sedikit atau banyak. Hadza huwa maluhu, itu baru harta dia. Wa amma ma lam yuqaddam, wa amma ma lam yuqaddim, adapun yang belum dia infakkan, boleh juga yuqaddam, harta yang belum dia belum diberikan, belum di disedekahkan, fa innahu malu ghairih, maka itu harta orang lain. Wal faqiru laisa indahu malun, fa min ayna yatasaddaqu? Sedangkan orang fakir enggak memiliki harta. Dari mana dia bisa sedekah? Nah, ini yang dikeluhkan oleh para sahabat. Ini ajib nih. Sahabat itu ngeluhnya itu bukan masalah kok kita gak punya duit, bukan. Tapi kita kok gak bisa beramal. Ajib ini. Ini ajib ini. Barakallahu fikum. Ini ajib ini. Jadi para sahabat itu merasa iri kepada orang yang memiliki harta, bukan iri harta harta dia lebih banyak terus dia enggak bisa apa-apa. Ya. Para sahabat enggak iri dalam hal itu. Mereka tahu mereka bisa makan walaupun mereka miskin. Bahkan mereka miskin mereka bisa ta'addud nikah. Ya. Karena enggak ada seorang pun, saya enggak tahu, ini kata para ulama, tidak diketahui salah satu orang sahabat pun yang dia tidak poligami. Enggak diketahui. Jadi kalau ada yang tahu silakan sebut namanya siapa. Ya, gitu Pak Yusuf. Jadi oh iya. Iya. Karena enggak ada keterangan di cuma satu, gitu kan. Ya, para sahabat enggak khawatir. Makan mereka tahu rezeki dari Allah. Ya, mereka itu enggak khawatir itu. Mereka khawatir kalau enggak ada harta, enggak bisa berimpak. Gak bisa berimpak. Taibar kalau itu. Ya. Nungguin harta dalam perasaan berat. Bisa aja dia. Pasar Juki emang begitu. Ya, lanjut. Lida dikasyaka. Oleh karena itu syaka'al fuqara'u min ashabi Rasulillah hada. Oleh karena itu kaum fakir dari kalangan para sahabat Nabi syaka, mereka mengeluhkan hal ini. Ya, kepada Rasulullah SAW. Hada fihi dalilun ala anna al-muslima yanbaghi an yahrisa ala fi'lil khairi. Nah, ini juga dalil bahwasanya sepatutnya seorang muslim dia mesti antusias, bersemangat untuk melakukan amal kebajikan. Wa yandama wa ayyandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair, dan dia mesti, dia sepatutnya dia menyesal apabila tidak bisa beramal kebaikan. Ya, terluput dari kebaikan dia menyesal. Nah, kalau kita kebanyakan nyesalnya enggak dapat duit. Kalau sahabat nyesalnya itu enggak dapat pahala, enggak bisa beramal, masyaallah. Nah, kalau menyesal kayak begini, fa innahu yujaru 'ala nadmi, dia akan diberi pahala atas penyesalannya. Berarti kalau kemudian saya sholat di sini, dapat pahala ya saya. Terus juga udah kesininya pun juga pahala kan? Udah datang kesini. Iya, calon dapat pahala. Ini jadi catatan nih, ya. Seorang muslim kalau dia nggak bisa beramal, dia menyesal, dia diberi pahala atas penyesalan dia. Masya Allah. Hah? Ini kuat ini. Catat tuh. Istabiloin. Hah? Ya. Giptoh ini berpahala nih. Giptoh itu kan iri. Lihat orang lain diberi kebaikan, kita enggak. Ya. Cemburu gitu. Iri. Ini yang dibolehkan. Iri lihat orang lain diberi harta, bisa beramal. Kita enggak. Ini kita nyesel, oh kita kok enggak bisa nih. Kalau dapat saya mau pahala, saya mau nyumbang, saya mau wakaf, saya mau apa, saya mau itu. Ya, baru gitu itu pahala tuh. Siap. Gimana ngelakukannya? Pahala itu. Ya. Kadang-kadang kita iri ya sama orang yang seperti itu. Kalladhi yara al-ghaniyya wa yatasaddaq wa yatamanna an yakuna indahu malun wa yatasaddaq mislah. Seperti orang kaya, seperti orang miskin yang melihat orang kaya bersedekah, wayatamanna, maka dia pun berangan-angan, ayakuna indahu malun, berangan-angan dia punya harta banyak, wayatasaddaqu mislah, dia pun juga bisa bersedekah seperti si kaya tadi. Nah, ini pahala ini, subhanallah. Hah? Pahala ini. Jadi ini angan-angan yang baik, angan-angan yang diperbolehkan ini aja. Nah, angan-angan, adanya saya bisa. Ya, tapi banyak juga orang kayak begitu berangan-angan ketika miskin, kalau saya kaya ntar saya sedekah. Lupa. Pas sudah kaya lupa. Tapi kalau memangnya nikah keburukan? Ya, nikah kan kebaikan, ibadah ke masjid. Ya Allah, tiap hari angan-angan. Itu angan-angan itu ketika memang enggak mampu. Kan orang miskin berangan-angan karena dia enggak mampu. Kalau pemajit mampu. Kalau kayak gitu enggak usah berangan-angan. Orang mampu kok berangan-angan. Ada orang kaya nih, saya berangan-angan bisa sedekah. Lah itu hartanya. Iya, cuma saya enggak mampu. Ini itu keluarin aja. Itulah. Nah, ini kayak pemajit. Saya berangan-angan mau nambah istri biar nikah lagi. Lah, itu mampu. Kok berangan-angan? Berangan-angan itu yang enggak mampu gitu. Baru saya mau menyelamatkan janda gitu. Ini mampu kok berangan-angan. Kan lucu. Hah? Yang namanya mampu itu kan dua aja. Ya, mampu berbagi malam, mampu menafkahkan semuanya. Udah selesai. Itu. Menafkah. Iya, nafkah itu kan ini juga, apa namanya? Relatif. Ya. Pos 1 anak 8 sebulan 5 juta misalkan. Pos 2 anak 1 3 juta. Ya enggak sama. Tapi kalau malam sama. Masjid mampu, kok berangan-angan. Ini ajib ini. Kalau ada orang kaya, saya mau berangan-angan bisa dekat. Lah itu hartanya banyak, iya, tapi saya enggak mampu. Tapi jangan berangan-angan. Beda. Jangan berangan-angan itu. Itu jangan berangan-angan. Niat aja enggak ada. Lanjut lagi. Wa qad ja'a fil hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, terdapat keterangan dalam hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Ya, masalu hadhihi al-ummati masalu arba'ati nafarin. Perumpamaan umat ini seperti perumpamaan 4 orang. Rajulun atahu Allahu malan wa ilman fa huwa ya'malu bihi fi malihi wa yunfiquhu fi haqqihi. Yaitu seorang yang Allah berikan harta dan ilmu, dia beramal dengan ilmu dan hartanya, lalu dia berinfak dengan hak harta tersebut. Ini yang pertama. Wa rajulun atahu Allahu ilman wa lam yu'tihi malan. Dan seorang yang diberikan Allah ilmu tapi tidak diberi harta. Yaqul fahuwa yaqul, dia berkata, law kana li mislu ma li hadha amiltu fihi misla alladhi ya'malu. Lalu dia berkata, duhai, seandainya diriku mempunyai harta seperti dia, maka aku akan beramal dengan harta tersebut seperti halnya dia beramal. Qala Rasulullah, fahuwa fil ajri sawa'un. Maka Rasulullah SAW bersabda, maka keduanya mendapat pahala yang sama. Masya Allah. Dapat pahala yang sama. Padahal baru berangan-angan aja tuh. Baru berangan-angan aja. Makanya tuh sahabat ketika nyesel, ngeluh kepada Rasulullah, itu amal soleh. Ya. Ketika mereka mengatakan, wa ya Rasulullah, orang kaya yusolun kaman usoli, yasumun kaman asumu. Wa itasadakuna bifuduli abwalihim. Mereka puasa, mereka sholat, kita juga, namun mereka bersedekah dengan kelebihan harta. Kita gak bisa. Oh, itu udah beramal. Ajib itu. Itu udah beramal. Sebagaimana ini? Ya, ada orang yang Allah berikan harta, ilmu, dia beramal dengan ilmu dan hartanya. Kalau hartanya diamalkan itu maksudnya disedekahkan. Kalau ilmu diamalkan, ya, atau diajarkan ketika ada yang membutuhkan. Nah, ada orang yang cuma diberikan ilmu, gak punya harta. Dia beramal dengan ilmunya, gak bisa beramal dengan hartanya. Karena gak ada harta, apa yang mau diamalin, gak ada sedekah. Dia berangan aja. Seandainya saya punya harta, saya akan beramal seperti beramal. Pahalanya sama, kata Rasulullah SAW. Ini pahalanya sama. Ajib ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah. Imam Ahmad juga meriwayatkan. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dalam Sunanul Kubra. Allahu Akbar. Ya. Baik. Hada ala infaqihi. wa hada ala niyatihi at-thayyibati. Yang pertama, ketika dia beramal dengan harta dia sedekahkan, itu dia beramal dapat pahala karena infak dia, sedekah dia. Yang kedua, dia beramal dapat pahala sedekah juga dari harta padahal dia enggak punya harta, ala niyatihi at-thayyibah, karena niat yang baik. Nah, itu niat itu luar biasa. Menentukan. Niat sudah ada. Madzhab Syafi'i lagi ya, dilafatkan lagi. Jadi kan udah dapat pahala. Udah dapat pahala. Ya. Apa? Kenapa Syekh Marwan? Ya, itu kan potongan hadis. Ya. Baik. Hah? Ayat fadal munadi. Ya, Pak Yusuf. Baik, fadal baca. Sallallahu alaihi wasallam. Haulai sahabatu hammahum hadzal amru. Nah, yang membuat resah para sahabat, maka para sahabat yang membuat resah mereka adalah perkara ini aja. Ya, enggak bisa beramal karena mereka enggak punya sesuatu harta untuk diinfakkan. Yashkuna ila nabi, yang mereka fajau yashkuna ila nabi, mereka datang kemudian mereka mengeluhkan hal itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala lahum, maka Nabi pun bersabda kepada mereka, awalisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan buat kalian sesuatu hal untuk kalian yang kalian bisa bersedekah dengannya? Fatahalahum albaba, Nabi tetap memberikan, membukakan pintu kebaikan untuk mereka. Ya. Inna likulli tasbihatin shadaqatan wa kulli takbiratin shadaqatan wa kulli tahmidatin shadaqatan wa kulli tahlilatin shadaqatan. Sesungguhnya pada setiap tahmid, takbir, tahlil, tasbih itu sedekah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, sedekah. Ya. Hada khairun katsirun kalimatun yasiratun wa hiya shadaqat. Itu semua adalah kebaikan yang banyak, kalimat yang mudah diucapkan, dan itu semua adalah sedekah. Subhanallah. Semua itu adalah sedekah. Ya. Maka ya, janganlah kita menyesali kalau kita tidak ada harta di sini. Kalau tidak ada harta, tidak usah menyesal. Ya. Barakallahu fikum. Tasbih itu adalah sedekah. Ya. Tasbih adalah sedekah. Antakula subhanallah. Itu yaitu tasbih itu Anda mengucapkan subhanallah. Kemudian takbir itu Anda mengucapkan Allahu Akbar. Tahmid Anda mengatakan alhamdulillah. Ya. Baik. Kemudian tahlil Anda mengucapkan la ilaha illallah. Ya, semuanya ini kullu wahidatin shadaqatun. Ya, semua masing-masing ini adalah sedekah. Demikian pula amrun bil ma'ruf shadaqatun. Amar ma'ruf sedekah, nahyun 'anil munkar sedekah. Sedekah juga amal ma'ruf nahi munkar. Ya. Subhanallah. Ya. Ini terdapat riwayat yang lain ya. Riwayat Abu Dzar. Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, araita in ya da'uftu an ba'dil amal, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda apabila aku tidak mampu melaksanakan sebagian amal? Aku lemah. Ya, maka Nabi bersabda, takuffu syarraka 'anil nas, engkau mencegah keburukanmu terhadap orang lain. Fa innaha shadaqatun. Ya, maka itulah sedekah. Mencegah keburukan diri kita sendiri buat orang lain. Itulah sedekah. Kan kalau ini amar ma'ruf mencegah, amar ma'ruf nahi mungkar mencegah keburukan orang lain. Nahi mungkar kan begitu. Mencegah keburukan orang lain. Nahi mungkar melarang dari kemungkaran. Kemungkaran siapa? Orang lain. Nah ini kemungkaran diri sendiri deh, kita cegah, itu sedekah. Kata Nabi, takufu syarroka anin nas, engkau menahan diri keburukanmu untuk engkau timpakan pada orang lain, fa innaha shadaqatun, itu sedekah. Ajib. Ya, ajib. Baik. Nah, kemudian lanjut lagi ke keterangan Syekh Shalih Fauzan. Amrun bil ma'ruf, nahi amar ma'ruf nahyun nahi munkar. Ya. Al ma'ruf huwa at-ta'atu wal khairu. Yang namanya ma'ruf itu adalah ya, kebaikan. Ketaatan dan kebaikan. Kenapa dinamakan ma'ruf? Ya. Sumya ma'rufan li'anna fitratas salimah ta'rifuhu, karena fitrah yang selamat itu mengetahuinya. Wal mungkar kullu maksiatin lillah fa hiya mungkarun sumiyamu. Ya, setiap kalau mungkar, setiap kemaksiatan kepada Allah maka itulah kemungkaran. Sumiya mungkaran, kenapa dinamakan mungkar? Li anna nufusa awil fitrata salimata tunkiru. Karena semua jiwa fitrah yang selamat itu akan mengingkarinya. Ya. Wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar amruhuma 'azimun fil Islam. Amar ma'ruf nahi munkar, perkara keduanya ini azim dalam Islam. Ya. Ya, ini terhitung sedekah. Pahalanya bahkan bisa pahala jariah. Kalau kita ajarkan kebaikan, diamarkan orang lain, itu pahalanya jariah. Baik, barakallahu fiik. Allah Ta'ala berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijatil nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Ya. Kalian ini mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Ya. Kalian mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya. Dan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalian beriman pada Allah. Nah itu, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Baik, barakallahu fiikum. Kemudian mana lagi tadi? Hadza fihi ya. Ta'dil khair min al-insan ila ghairihi. Terdapat usaha yang menunjukkan kebaikan seseorang kepada orang lain. Wala yakfi an tusliha nafsak. Tidak cukup Anda memperbaiki diri Anda, bal tuhawil an tusliha ghairak. Bahkan Anda juga berusaha untuk memperbaiki orang lain. Idza arsyadta ghairaka, jika Anda membimbing orang lain ilal khairi, kepada kebaikan, wa haddartahu minasyarri, Anda memperingatkan dia dari keburukan, faqad tasaddaqta alaihi shadaqatan 'azimatan. Berarti Anda telah bersedekah kepadanya dengan sedekah yang besar. Di annallaha qad yanfa'uhu biha aktsar mimma yanfa'uhu al-ma'lu. Karena Allah telah menjadikan manfaat dari amar ma'ruf nahi mungkar itu ya lebih ya, besar daripada ya kemanfaatan harta. Jadi ngajarin orang lain kayak pemajikan ya, mengajarkan orang lain itu adalah sedekah. Mu'adz bin Jabar, ta'limul ilmi liman la ya'lamuhu shadaqatun. Mengajarkan ilmu kepada orang yang belum tahu itu adalah sedekah. Ngajarin ikra, sedekah. Walaupun kita cuma bisa ikra sedekah. Maka jangan remehin guru TPA ya. Ya, ada orang yang bisa baca Quran dari dia, seumur hidup orang yang bisa baca Quran tersebut baca Quran ngalir ke dia. Dia sholatnya baca Al-Fatihah karena bisa baca Quran lewat perantara guru ngaji ikra di TPA, dapat pahala terus ke dia. Terus orang tersebut ketika dia bisa ngajarin ke orang lain, dapat pahala ke dia. Ya. Dapat pahala ke dia. Wah, ini enggak main-main ini. Ya. Menyingkirkan gangguan dari jalan itu juga sedekah. Banyaklah keutamaan. Baik, kita cukupkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.